السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة كريمة رحمة الله، pada malam ini seperti terlihat di layar kita akan mengangkat tema tiga makna ilah. Tema ini bila kita kaitkan dengan pembahasan yang memang sedang kita lusuri sudah masuk ke dalam poin nomor tiga. Jadi kita sudah membahas poin yang pertama terdiri dari tauhid pesan abadi para nabi dan rasul. Poin berikutnya 1B menegakkan tauhid di akhir zaman. 1C sistem tauhid versus sistem syirik. Selanjutnya kita membahas syarat-syarat bersyahadat. Kemudian penafian sekaligus peneguhan. Kemudian pembatal syahadatain. Lalu malam hari ini kita masuk ke tiga makna ilah. Ini bagian dari pembahasannya adalah pembalap. Baik, saudara sekalian yang rahimakumullah, di dalam mensikapi kalimat tauhid berulang kali kami ingatkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengilmui, memahami kalimat tauhid. Sehingga Allah memerintahkan dalam surat Muhammad ayat 19, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masraakum. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, kajilah, renungkanlah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain daripada Allah. Dan mohon ampunlah atas dosamu dan dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kembalimu atau tempat tinggalmu. Jadi tidak sebagaimana ajaran Nasrani yang hanya menuntut umatnya kaum Kristiani untuk menerima konsep Trinitas tanpa harus memahami. Nah, Islam tidak demikian. Islam mengharuskan seorang yang telah mengucapkan syahadatain kemudian memahaminya. Bahkan lebih bagus lagi kalau dia bersyahadat dalam keadaan sudah paham. Nah, dari kalimat ini kemudian tidak sedikit manusia yang kemudian di akhirat nanti akan mengalami penyesalan karena kalimat ini dia anggap sebagai kalimat biasa saja. Dia tidak dalami, dia tidak renungkan, dia tidak kaji, dia tidak ilmui lebih lanjut. Sehingga mereka nanti akan mengaku bahwa mereka telah salah mensikapi iman tauhid ini. Sehingga digambarkan oleh Allah dalam ayat 10 surat Al-Mulk ini, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan, dan di sini mendengarkan menggunakan kata nasma', sam'. Jadi mendengarkan, menyimak itu berbeda sebenarnya dengan mendengarkan. Kalau menyimak itu mendengar dengan pemikiran. Nah, kalau mendengar itu sekedar sesuatu masuk telinga tapi tidak diiringi dengan memikirkannya. Oleh karenanya ada pembahasan tentang kalimat sami'na wa ata'na itu. Itu tidak mungkin ketaatan muncul jika sami'na itu tidak diiringi dengan mendengar memakai pemikiran. Jadi sekedar mendengarkan perintah langsung kerjakan begitu, ini bukan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu sudah ada unsur merenungkannya. Apa yang dia dengar, dia pahami, dia kerjakan. ya taati. Nah, jadi orang-orang yang mengabaikan i'rab, berpaling dari mendalami kalimat tauhid ini, kelak di akhirat nanti mereka mengakui, sekiranya kami dulu mau menyimak atau memikirkan peringatan itu, makunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Bahkan kalau kita renungkan kehidupan kita masing-masing sebelum kita akhirnya dibimbing Allah kepada tauhid ini, dulu juga kita tidak peduli dengan tauhid. Tetapi pada titik tertentu dalam hidup kita, ternyata Allah membuat kita peduli. Alhamdulillah, dalam perjalanan hidup kita ada pihak-pihak tertentu yang Allah kirimkan ke kita dan kita mau berinteraksi dengannya. Nah, ini yang kemudian harus kita renungkan. Bagaimana supaya orang-orang di sekeliling kita yang sekarang sedang telinganya tertutup ini juga bisa kita dekati sampai akhirnya mereka mau memikirkan. Tapi tentu pada akhirnya tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak punya kesanggupan untuk memberi hidayah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun tidak mempunyai kesanggupan itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, dari kalimat tauhid yang empat ini, empat kata ini, sebenarnya ada satu kata yang bagi kita orang Indonesia sebenarnya masih sangat misterius, yaitu kata ilah. Apalagi kemudian kata ini diterjemahkan dengan Tuhan. Tuhan ini sebenarnya kata yang sangat problematik karena dia asal usulnya dari bahasa Sanskerta, tu plus hiang. Jadi tu itu pimpinan, hiang itu para dewa. Jadi Tuhan itu adalah pimpinan para dewa. Nah, jadi kalau kata Tuhan ini kita terima dikaitkan dengan latar belakang kesejarahan maknanya, yaitu dari bahasa Sanskerta, ya sudah barang tentu batal demi akidah. Makanya alangkah baiknya kita di dalam mengartikan kata ilah ini, ya sudah pakai kata ilah saja, sebab aslinya demikian. Nah, kata ilah dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Tetapi di antara makna pokok yang perlu kita perhatikan ada tiga. Ilah itu bermakna mahbub, yang dicintai. Ilah itu bermakna mahbub, yang dipatuhi, yang ditaati, yang diikuti. Dan ilah juga bermakna merhub, yang ditakuti. Sehingga seorang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sepatutnya mengandung tiga pengertian ini sekaligus. Aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi selain dari Allah. Aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Ini pokok-pokoknya. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain dari Allah. La mahbu'a illallah, tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah. Dan la marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti selain dari Allah. Bila seorang muslim terus menerus menghidupkan makna tiga ini dalam dirinya, maka subhanallah, dia akan tampil sebagai ahli tauhid, manusia paling merdeka di muka bumi. Karena kecintaannya sudah terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhannya sudah terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutnya hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat satu persatu mahbub. Dalam surat Al-Baqarah 165, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, wa waladina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Andadan itu artinya tandingan-tandingan. Lalu yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksudnya mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mestinya mencintai Allah. Jadi tandingan itu misalnya selalu dia ingat-ingat terus, sebagaimana mestinya dia ingat-ingat Allah seperti itu. Tandingan itu selalu dia rindukan, sebagaimana mestinya dia merindukan Allah seperti itu. Tapi itu diarahkan kepada andadan, kepada tandingan-tandingan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita orang beriman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah akan Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Sebab orang beriman itu kecintaannya kepada Allah above all, di atas segala-galanya. Dan namanya pihak yang kita cintai, salah satu indikasinya adalah kita mengingatnya terus-menerus. Itu bukti bahwa kita mencintai sesuatu atau seseorang. Nah, tetapi ada manusia mengambil tandingan, lalu tandingan itu disetarakan dan akhirnya Allah dikalahkan. Dia mencintainya sebagaimana mestinya mereka mencintai Allah. Lalu kata Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Sedangkan orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubban. Jadi cintanya itu amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian awsathul iman? Apakah ikatan iman yang paling kuat?" Lalu para sahabat menduga-duga. Ada yang mengatakan salat. Kata Nabi, "Hasan, itu baik, tapi bukan itu yang bermaksud." Yang lain lagi mengatakan sedekah, "Itu baik, tapi bukan itu yang bermaksud." Yang lain lagi mengatakan saum. Kata Nabi, "Itu baik, tapi bukan itu yang bermaksud." Yang lain lagi mengatakan haji. "Itu baik, tapi bukan itu yang bermaksud." Bahkan ada yang sampai mengatakan al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi, "Itu baik, tapi bukan itu yang bermaksud." Akhirnya Nabi sendiri yang menjawab, "Inna awsathul imani an tuhibba fillahi wa tubghira fillah." Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat ialah engkau cinta, engkau suka karena Allah, dan engkau benci juga karena Allah. Jadi orang yang cintanya dan bencinya karena Allah adalah orang yang paling adil. Dia adil. Membencinya karena Allah, cintanya juga karena Allah. Dan ini akan tercermin di dalam hubungan antar manusianya. Hubungan antar manusianya nanti terkait dengan materi wala' wal bara' yang akan kita bahas nanti. Tetapi sekedar mengungkapkan saja, Allah mengatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda' wal-kufa' ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang-orang kafir, kufar, dan mereka ruhama, saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Karena apa? Karena cinta dan benci dia karena Allah, sehingga dia bisa mencintai sesama mukmin dan dia tertuntut untuk membenci orang-orang kufar, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan 3 indikasi iman yang halal, yang manis. Kata Nabi, "Falahu man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fil nar." 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya dia jadikan lebih dia cintai dari selain Tuhan. Yang kedua, ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci bila dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi ini 3 indikasi manisnya al-iman. Sehingga kalau kita perhatikan, orang yang imannya sudah dirasakan manis, maka asalkan dia mendapatkan sesuatu yang dikaitkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memandang itu sebagai tidak ada tandingan. Makanya di antara ciri orang beriman adalah dia membiasakan mengikuti pendapat itu mana yang paling dia rasakan dekat kepada Allah dan Rasulnya, bukan pendapat itu berdasarkan kecenderungan kepada sosok pemimpin tertentu, sosok ulama tertentu, sosok guru tertentu, tidak, tapi berdasarkan mana yang terdekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk perkara yang di masyarakat sekarang ini raib. Di masyarakat kita ini terus terang saja, masyarakat kita ini masyarakat yang figur oriented. Kepada figur mereka mengikut, mereka bukan kepada Allah dan Rasulnya mereka mengikut. Nah, maka budaya mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya ini harus kita hidupkan di dalam keluarga-keluarga kita. Dan ini harus kita tidak sekedar anjurkan, tapi kita harus coba terapkan di dalam keluarga kita. Jadi seandainya anak-anak kita sudah terbiasa untuk berorientasi kepada apa kata Allah, apa kata Rasul, maka kita orang tua pun ketika ditegur sama mereka, sedangkan mereka sedang merujuk kepada dalil apa kata Allah, apa kata Rasul, kita harus tunduk. Ini harus kita buktikan. Atau misalnya istri kita menegur kita dengan menggunakan hadis, dan ternyata hadis itu kuat, maka kita harus tunduk, bukan karena tunduk pada istri, tapi karena tunduk kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga dengan mencintai seseorang. Dikatakan oleh Nabi, "La yuhibbuhu illa lillah, ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Bahwa indikasi kedua manisnya iman, seseorang mencintai orang lain hanya karena Allah, bukan karena orang itu satu suku dengan dia, satu partai dengan dia, satu komplek dengan dia, satu tempat profesi kerja dengan dia, tapi karena Allah. Nah, ini harus kita waspadai, karena jujur saja syaitan itu sangat mudah merusak hubungan antar kita sesama orang beriman dengan menggunakan bungkus-bungkus yang sepertinya benar, tetapi ternyata tidak benar. Lalu yang ketiga, sikap atau indikasi manisnya iman pada seorang mukmin adalah ayyakraha ayya'udha fil kufri kama yakrahu ayyudhafa fil nar. Bahwa dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci bila dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini kaitannya berarti bagaimana kita terus-menerus menghidupkan dalam diri kita ingatan akan azab Allah. Karena kalau kita membenci kekufuran belum dikaitkan dengan azab Allah, kecenderungannya kekufuran itu bisa kembali lagi karena kita tidak merasa takut. Tapi kalau kita kaitkan dengan azab Allah yang semestinya kita takuti, dan memang azab Allah itu sebagaimana kata Allah, Allah sendiri syadidul iqab, azabnya sangat keras. Allah itu keras dalam mengazab. Nah, semestinya ini membuat kita membenci kekufuran dengan landasan ini, dan ini akan langgeng. Tapi kalau kita membenci kekufuran hanya karena sedang bosan aja gitu dengan kekufuran gitu kan, nanti pas lagi doyan lagi balik lagi kepada kekufuran itu. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, matbu' yang dipatuhi, ditaati, diikuti. Dalam surah Ali Imran 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, patuhilah aku, patuhilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, mentaati Rasul pada hakikatnya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya di dalam ayat tentang kepemimpinan, ketika menyebutkan perintah taatilah Allah, kemudian perintah berikutnya dan taatilah Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Tapi begitu menyebutkan mentaati para pemimpin di antara kalian, di situ ada hilang, atiunya hilang. Langsung atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita lihat ayat itu, surat An-Nisa ayat 59. Ketika menyebutkan atiullah ada atiunya, atiur Rasul ada atiunya. Tapi begitu ulil amri minkum tidak ada atiunya. Kenapa? Karena selain Allah dan Rasulnya itu tidak ada jaminan selalu dalam kebenaran. Tapi apa kata Allah, apa kata Rasul, itu hak. Tidak mungkin ada hal yang boleh kita ragukan lagi. Tetapi begitu menyebut selain daripada itu, ulil amri minkum, tidak ada hati. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shahih Tafsir. Dari redaksi kalimat ini saja sudah terlihat bahwa mentaati Allah, mentaati Rasul sifatnya mutlak. Tetapi mentaati para pemimpin itu sifatnya bersyarat. Syaratnya apa? Ya syaratnya pemimpin itu atii Allah, atii Rasul. Mentaati Allah dan mentaati Rasul, satu. Dan kedua, bahwa dia ketika menyelesaikan semua perkara, ya, farudduhu ilallahi wa rasul, mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah ulil amri minal ladina amanu minkum, dari kalangan kami. Nah, kemudian urusan ketaatan ini menjadi sedemikian penting, sampai-sampai Allah menggambarkan lagi-lagi penyesalan orang-orang yang di akhirat nanti, karena mereka sewaktu di dunia tidak memfokuskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan ketaatan kepada pihak yang sebenarnya tidak mengajak kepada Allah. Nah, akhirnya di hari berbangkit mereka menyesal. Ya, sebab pihak yang sudah mereka susah payah taati, sudah mereka kerahkan energi mereka untuk mematuhinya, ternyata di sana mereka dengan ringannya mengatakan mereka tidak mau peduli dengan pihak yang telah mereka pimpin. Wa qala alladziina tawaa'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, mantan rakyat kebanyakan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, mantan-mantan pemimpin, mantan-mantan penguasa kami sewaktu di dunia, sebagaimana mereka saat ini berlepas diri dari kami. Jadi ini kalau kita baca lengkapnya kan seperti itu gambarannya. Jadi di ayat 166-nya, para penguasa atau mantan penguasa itu menunjukkan mereka tidak bertanggung jawab. Jadi mereka berkata, "Ittabarra'a alladziina tubi'u minalladziina tabau wa ra'u al-'adzaaba wa taqatta'a ketika orang-orang yang diikuti, berarti mantan pemimpin, mantan penguasa, saat itu berlepas diri, ya, barok dari orang-orang yang mengikutinya, dari rakyat yang dahulu begitu loyal kepada mereka. Dan mereka melihat siksa, padahal mereka sama-sama sudah melihat siksa. Ya, si mantan penguasa lihat siksa, si mantan rakyat juga melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Nah, karena mantan penguasanya barok berlepas diri, akhirnya mantan rakyatnya ini menyesal. Wah, tahu gini, kami dulu di dunia juga berlepas diri dari mereka. Jadi mereka berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami berlepas diri, kami balap dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kenapa demikian? Ya karena mereka ternyata tidak dipimpin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kan kembali kepada yang pertama tadi. Laukunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis salih. Seandainya kami dulu mau menyimak, dulu kami mau berpikir, ya kan? Menggunakan akal kami, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka. Tapi masalahnya, mereka diberitahu, mereka tidak mau menyimak. Mereka diberitahu, mereka tidak mau merenungkan. Baik. Nah, ini juga ayat tentang akibat ketaatan yang keliru. Ini ayat sering sekali saya angkat, tidak pernah bosan-bosannya. Yauma taqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'dhalluna as-sabila rabbana atihim dhifain min al-'adabi wa la'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya waktu di dunia, alangkah baiknya andai kata sewaktu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Lalu mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaat para pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Akhirnya dalam keputusasaan mereka hanya bisa mengumpat, ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, mantan pemimpin kami, pembesar kami sewaktu di dunia, azab dua kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukannya yang besar. Ini penyesalan akibat ketaatan yang keliru. Makanya dalam Islam tidak ada ceritanya kita menyerahkan ketaatan itu secara all out, tidak ada. Ketaatan itu biar bagaimanapun ada batasannya. Sebagaimana kata Nabi, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun makhluk dalam kerangka durhaka kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak karena dia pemimpin, lalu apa saja yang dia perintahkan kita patuhi. La ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Ini hadis yang lain lagi, riwayat Muslim. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf, yang kebajikan. Jadi ada lagi riwayat lain menyebutkan Nabi mengutus beberapa sahabat untuk melakukan tugas saraya. Saraya itu tugas tim advance, tim ekspedisi awal sebelum akan berlangsungnya jihad. Jadi mereka ditugaskan untuk melakukan ma'rifah medaniyah, kharitatu al-medan. Ma'rifah medan itu memahami situasi dan memetakan situasi lapangan. Nah, berangkatlah 7 sahabat. Salah satunya ditunjuk oleh Nabi menjadi amir, menjadi pimpinan. Nah, ketika mereka sedang bermalam menyalakan api unggun, si amir bertanya kepada para junudnya, kepada para anak buahnya, prajuritnya, apa pendapat kalian jika perintahkan kalian masuk ke dalam api ini? Maka terbelah menjadi dua anak buahnya. Yang sebagian langsung mengatakan sami'na wa ata'na, siap. Gitu. Tetapi yang sisanya mengatakan, loh, kami berislam agar selamat dari api. Lalu engkau menyuruh kami masuk ke dalam api, tidak bisa, tidak mau mereka. Nah, ketika mereka pulang ke Madinah, diceritakanlah apa yang mereka alami. Maka Nabi langsung berkomentar. Nabi bilang, andaikan kalian yang menyatakan bersedia masuk ke dalam api itu, lalu mengerjakan yang diperintahkan amir kalian, niscaya kalian akan berada dalam api itu sampai yaumul qiyamah. Lalu Nabi mengeluarkan kalimat yang seperti ini, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka maksiat kepada Al-Khaliq. Jadi walaupun dia komandan sekalipun, ya, gimana pun kita harus pakai akal kita. Okay. Baik. Nah, oleh karenanya di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan para Rasul itu diutus untuk mendidik umat ini mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari siapapun yang mengambil posisi kekuasaan kepemimpinan namun mereka berlaku togoh. Togoh itu artinya melampaui batas sehingga mereka menjadi tagut. Tagut itu pihak yang memiliki otoritas kepemimpinan tetapi kemudian tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatur dengan aturan sendiri, dengan aturan pikiran manusia bukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas-jelas Allah mengabadikan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut itu. Nah, oleh karenanya sepanjang sejarah al-anbiya wal mursalin alaihi salam kita menyaksikan sebuah perseteruan yang tidak habis-habisnya antara para nabi dengan pemuka kaumnya yang tidak mau tunduk kepada ajakan nabi tersebut sehingga mereka menjadi musuh karena mereka mengambil posisi sebagai tagut. Baik itu Nabi Nuh AS menghadapi pemuka kaumnya, baik itu Nabi Ibrahim AS menghadapi Namrud, baik itu Musa AS menghadapi Fir'aun, baik itu Nabi Muhammad AS menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, maupun kelak nanti Isa AS menghadapi Al-Masih Dajjal. Semuanya mengambil posisi sebagai tagut. Dan di antara tagut itu ada yang fenomenal, ada yang sampai berani deklarasi yang berlebihan. Contohnya Fir'aun, ana rabbukum al'a. Dan kelak nanti Dajjal juga akan demikian, ana rabbukum, kata Dajjal di hadapan umat manusia. Dan silakannya Allah mengizinkan Dajjal memiliki 1001 tipu daya untuk menyempurnakan tipuannya sebagai roh. Baik. Yang terakhir merhu, yang ditakuti. Jadi termasuk makna ilah adalah merhu, Allah adalah yang ditakuti. La ilaha illallah, la merhu wa illallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah Subhanahu. Dalam surat 16 ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini ithnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu menyembah dua ilah, sesungguhnya dialah ilah yang esa, yang tunggal, wahidun, maka hendaklah kepadaku sajalah kamu takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita cintai tetapi juga Allah Subhanahu wa taala kita takuti. Karena dia zat yang maha penyayang di satu sisi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat al-mutakabbir yang maha sombong dan adalah zat yang dikatakan oleh Allah sendiri sebagai syadidul iqab, sangat keras azabnya. Nah, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, di dalam surat 6 ayat 81 Allah menggambarkan takut yang keliru. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaykum sultanan. Fa ayyul fariqayni ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah? padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan, ya Allah sendiri tidak pernah menurunkan hujjah, argumentasi, dalil kepada kalian untuk mempersekutukan dengan Allah. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Subhanallah. Ya, jadi bagaimana Allah membuat kita memahami ya, bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa yang tak terampuni. Jika seseorang sampai akhir hayatnya mempersekutukan Allah dan tidak bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Karena ini kategorinya dosa yang tak terampuni. Nah, alangkah ironisnya kalau ada orang yang takut kepada sembahan-sembahan, sementara orang-orang yang menyembah itu gak takut bahwa mereka mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan itu. Nah, maka ahli tauhid al-muwahhidun tidak pantas memiliki rasa takut kepada sembahan-sembahan manusia. Sebab kalau kita takut kepada sembahan-sembahan itu, ya bagaimana lagi mereka? Ya, enggak sepatutnya kita punya rasa takut kepada sembahan-sembahan yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah di sini mengajarkan kita untuk menggunakan logika takut yang benar, jangan logika takut yang keliru. Takut yang keliru itu takutnya orang-orang musyrik. Jadi bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, padahal kalian tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan argumentasi mengenainya. Baik. Kemudian juga takut yang keliru disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, yaitu takutnya musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin mukminin yang akhirnya menunjukkan izzah mereka sampai ke tingkat berani mengerahkan kekuatan berkuda, kekuatan militer ya, untuk digunakan li'la'i kalimatullah, untuk mengangkat panji-panji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamun. Dan siapakah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang takut terhadap kaum muslimin mukminin yang melakukan upaya al-i'dad ya, untuk persiapan mengangkat panji-panji agama Allah sampai ke tingkat bahkan sudah kuda-kuda apa namanya yang ditambat untuk berperang dipersiapkan, dan itu malah menimbulkan rasa takut, ya kan? Ini takut yang keliru. Orang beriman tidak mestinya takut dengan yang seperti itu, sebab dia harusnya menjadi bagian dari yang menimbulkan rasa takut pada musuh-musuh Allah. Yang pantas takut itu adalah musuh Allah. Musuh Allah pantas takut dengan itu, tetapi orang beriman tidak sepantasnya takut dengan hal seperti itu. Baik. Nah, kemudian sebagai ujung akhir, ini hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa berikrar la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap penghambaan, pengabdian, ibadah kepada selain Allah, maka dirinya terpelihara, hartanya, darahnya, dan hisabnya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, poin terakhir sebelum kita akhiri. Kalau dikatakan la ilaha illallah maknanya la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain daripada Allah, apakah itu bermakna di dalam Islam kita sama sekali tidak boleh mencintai selain Allah? Apakah begitu? Enggak kan? Tidak demikian. Jadi la ilaha illallah dalam pengertian la mahbuba illallah itu artinya kita menanamkan dalam diri kita Allah sebagai top priority of love, prioritas utama tercinta. Kita boleh mencintai selain Allah, tetapi semua kecintaan kita kepada selain Allah, satu, dia harus di bawah kecintaan kita kepada Allah. dan kedua dia harus kita cintai karena jangan kita mencintai sesuatu hanya karena syahwat, tapi kita harus mencintainya karena Allah. Jadi orang boleh mencintai keluarganya, boleh mencintai orang tuanya, boleh mencintai anaknya, boleh mencintai cucunya, boleh mencintai hartanya, boleh. Tetapi yang penting dia harus mencintainya tidak setara apalagi melebihi cintanya kepada Allah, satu. Dan kedua, semua itu harus dia cintai karena Allah. Artinya, hubungan cinta dia kepada yang selain Allah itu harus dia jadikan sarana untuk semakin membuat dirinya dan orang yang dia cintai atau apapun yang dia cintai itu menjadi bahagia dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Dua, bila kita mengatakan la ilaha illallah bermakna la matbu'a illallah, tidak ada yang dipatuhi selain daripada Allah, apakah itu bermakna selain Allah tidak boleh kita patuhi sama sekali? Tidak juga kan. Nah, cuma ada kaidahnya. Nah, kaidahnya tadi bahwa kita hanya mau mentaati siapapun dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mesti guru kita, tidak mesti pimpinan kita, siapa saja. Hatta teman sebaya kita, hatta yang lebih muda dari kita, kita mau mentaatinya seandainya dia di dalam mengajak kita ternyata mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta anak kita sendiri yang lebih muda dari kita. Baik, kemudian yang terakhir pun demikian. Kalau kita mengatakan la marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti selain dari Allah dalam pengertian la ilaha illallah, maka apakah itu berarti sama sekali kita tidak boleh takut kepada selain Allah? Nah, ini gimana? Nah, tidak juga ya. Karena al-khawf itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-khawf asy-syar'i, rasa takut yang ada kaitan syar'i, dan ada al-khawf at-tabi'i, rasa takut yang sifatnya alamiah, natural. Nah, kalau khawf syar'i ini memang harus difokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh takut kepada Allah dalam rangka menjalankan syariat. Kita tidak boleh takut kepada apa? Kita tidak boleh takut untuk meninggalkan larangan Allah. Jadi terkait dengan syariat, kalau rasa takut yang seperti ini hilang, kita berdosa. Tapi kalau takut yang tabii itu nggak ada kaitan dengan dosa. Misalnya apa? Misalnya Anda masuk ke dalam siang-siang hari, Anda masuk ke hutan, tahu-tahu Anda kesasar sampai malam, terus akhirnya Anda mulai khawatir ketemu binatang buas. Ketemu ular, ketemu binatang buas, ini takut yang sifatnya natural, tabii, yang gak ada kaitan dengan Anda dianggap beriman atau tidak beriman, berdosa atau tidak berdosa. Atau misalnya Anda sedang naik gedung, ya, masuk ke perkantoran, Anda naik janjian sama teman di lantai 25, terus tiba-tiba Anda lihat kaca di ruangan itu jauh ke bawah situ kan, Anda takut jatuh, ya, itu takut yang natural. Itu gak ada kaitan dengan dosa. Orang tidak mesti menghilangkan rasa takut seperti itu. Itu wajar-wajar saja. Takut yang sengaja. Nah, tapi takut yang syar'i ini yang tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu memiliki rasa takut syar'i. Artinya, takut mentaati Allah karena gak berani menghadapi resikonya. Takut meninggalkan sebuah larangan Allah karena gak berani menghadapi resikonya. Nah, kita harus membiasakan apa yang memang sudah jelas perintah Allah dan kita sanggup mengerjakannya, segera kita kerjakan. Jangan takut dengan resikonya. Apa yang Allah larang kita kerjakan, ya kita segera tinggalkan, walaupun kita tahu ada resikonya. Karena di masyarakat mungkin larangan itu sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Itu Anda tinggalkan. Anda dituduh sebagai kolot, dituduh sebagai jadul, ya, orang zaman dulu nih, ya kan? Masa ngeredit aja nggak boleh. Nah, itu takut syar'i yang tidak boleh ada dalam diri. Baik, ini saja barangkali yang bisa saya share pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan al-muwahhidun yang benar-benar memiliki ilmu tentang tauhid, dan tauhid kita ini mengamalkan kita dengan